Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla fil ula fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin minad dhalalah wa minal bid'ati wa minan nar. Ikhwati fillah rahimakumullah, sedikit kita akan menyampaikan perkara yang terkait dengan waktu. Kenapa demikian? Karena saat ini kita berada dan sedang mengendarainya, yaitu al-waqt. Dalam salah satu syair yang ma'ruf, al-waqtu kasayf, idza la taqta'uhu qata'ak. Waktu seperti sabetan pedang, saif. Jika engkau tidak memutusnya, maka dia akan memenggalmu. Dan kita berjalan terus mengarungi waktu-waktu ini. Bahkan kita saat ini sedang menunggu waktu juga. Bahkan dalam pelajaran kita, terkhusus para santri, saat kita memasuki pelajaran bahasa Arab, terkhusus nahwu, kita akan belajar di sana yang namanya al-fi'lu, atau dalam arti bahasa kita kata kerja. Wal-fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam. Fi'il terbagi menjadi tiga: fi'lun madh, wa fi'lun mudhari', wa fi'lun amrin. Wa fi'lu amrin, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau, sudah berlalu. Fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan hal atau mustakbal, sedang saat ini kita kerjakan atau yang akan, belum kita pegang. Dan pembicaraan kita adalah tentang apa yang terkait dengan fi'il mudhari tersebut. Adapun fi'il madhi sudah berlalu, jadi mantan. Tinggal kita introspeksi, apakah yang berlalu tadi baik sehingga hari ini bisa kita lanjutkan dan kita istiqomah? Apakah yang berlalu tadi jelek sehingga hari ini bisa kita perbaiki? Karena waktu yang saat ini kita berada di dalamnya adalah perkara yang sangat berharga. Barang siapa yang tidak menggunakan dengan baik, celaka. Kenapa demikian? Karena waktu yang akan datang, fi'il mudhari, makna yang kedua, belum tentu menjadi milik kita. Jadi jangan sampai kita berangan-angan hidup kita akan sampai besok. Belum tentu. Bisa jadi waktu ini adalah terakhir bagi kita. Sehingga barang siapa yang menyia-nyiakan waktu yang dia berada di dalamnya, maka dia bagian dari hamba manusia yang merugi. Dengan waktu, seseorang akan bisa menjadi baik. Dengan waktu pula seseorang akan bisa menjadi jahat, buruk. Sehingga orang yang paling mendapatkan keberuntungan adalah orang yang pandai menggunakan waktu yang dia miliki. Dalam salah satu syahid, dalam bahasa Arab pula, kalau tidak salah dalam awal-awal kitab Tuhfah Saniyah, syahid dari pembahasan huruf laula. Apa itu? Laula sabab ya'udu yauman. Kalau seandainya masa muda itu balik sehari saja, sa'ukhbiruka madza fa'ala al-musyib, aku akan kabarkan kepada engkau apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang lanjut usia. Artinya, seseorang yang menyia-nyiakan waktu, baik di saat dia lapang, baik di saat dia sehat, maka dia akan merugi di saat masa-masa itu berlalu. Dia menjadi sakit, dia menjadi sibuk. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pun menyatakan, nikmatan maqbunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang mayoritas manusia tertipu, terlalaikan. Ya. Apa itu? As-sihah wal firaq. Waktu di saat sehat dan waktu di kala luang. Terkadang syaitan mempermainkan kita. Di saat kita luang, di saat kita sibuk berpikir bagaimana kita bisa belajar. Bagaimana kita supaya bisa mendatangi taklim? Bagaimana supaya kita bisa menghafal Quran di saat sibuk, di saat kita beraktivitas? Bagaimana saya bisa kembali untuk ibadah kepada Allah ya. Tetapi di saat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya waktu luang, ternyata apa yang dia angan-angankan di saat kesibukannya tidak terjadi, dipermainkan oleh syaitan. Demikian pula di saat waktu-waktu kita sakit, rindu kita dengan sholat yang sempurna, dengan wudu. Karena kalau sakit mungkin yang parah hanya bisa tayamum, tidak bisa berdiri. Rindu lagi bagaimana kita bisa mendatangi majalisul ilm, pengen rasanya seperti yang lain, rindu. Tapi ketika diberikan sehat, ternyata angan-angan di waktu sakit tidak pernah terlaksana. Masih dalam satu syair yang berkaitan dengan waktu, bahwa waktu tersebut seperti as-saif, pedang, yang menyatakan idala takta'ahu bita'ah yakta'uka bil ma'asi atau bil ma'asiyah. Jika waktu itu tidak engkau putus dengan ketaatan-ketaatan, dia akan memenggalmu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan sebab ini pula orang-orang kafir kelak di hari kiamat menyesal mereka ketika ternyata apa yang dulu pernah mereka dengarkan di dunia, mereka saksikan dengan ainul yakin, dengan betul-betul ainul yakin, terlihat dengan mata-mata mereka. Bahkan hakul yakin, apa yang mereka lihat itu mereka rasakan, yaitu jilatan api neraka wal'iyadu billah. Karena sebab apa? Waktu. Mereka pengen kembali ke waktu yang lalu, yang sudah mereka habiskan. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan supaya aku bisa beramal apa yang dulu pernah aku tinggalkan dari waktu-waktu di dunia. Jadi waktu itu modal besarnya seseorang hamba di dunia ini. Rasul mal, bahkan modal hartanya adalah waktu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu itu supaya kita mampu bermuhasabah, semakin terus bisa mengkoreksi keadaan diri kita. Sehingga apa yang pernah berlalu dari amal perbuatan kita, jika itu adalah kebaikan-kebaikan, maka di mudhari'nya, di waktu yang hal sekarang ada pada kita atau yang akan kita kerjakan di waktu yang akan datang, bisa menjadi dorongan dan motivasi yang baik. Jangan sampai keadaan kita dulu dengan sekarang begitu saja, jumud, gak ada perubahan. Bukan mengarah yang ke lebih baik, tapi mengarah wal'iyadu billah justru malah menurun. Ini yang kita khawatirkan pada diri-diri kita masing-masing. Terkadang syaitan memberikan talbis dalam hati kita. Ah, kamu itu sudah salafi, kamu itu sudah ahlussunnah, kamu tinggal di pondok, kamu tinggal di samping pondok. Ya, justru ketika kita mendekati kebaikan-kebaikan tadi, jika waktu-waktu itu tidak kita pergunakan dengan sebaiknya, justru itu akan menjadi kejelekan buat kita. Ya, kalau kita ambil filosofi dari sebuah pohon, ya, pohon yang tumbuh di bawah rindangnya pohon itu tidak akan besar-besar. Kenapa? Kalau orang Jawa menyatakan kayomen, keteduhan, merasa aman, tentram. Ah, insya Allah surga. Ah, insya Allah selamat. Tapi justru yang tumbuh di luar, ya, dia akan menjulang tinggi. Kenapa? Ujian. Jangan sampai kedekatan kita, waktu-waktu kita yang berharga dekat dengan marakis ahlu sunnah, tinggal di dekat ya, majelis-majelis ilmu, kita sia-siakan waktu kita. Dan itu terkadang dulu jadi cita-cita kita. Sebelum kita tinggal di lingkungan pondok, aduh enak kalau tinggal di pondok, bisa belajar tiap malam sama ustadznya, malam-malam juga bisa. Dulu yang kita angan-angankan, sempat rajin dia dulu di luar, tapi ketika merapat, mendekat, justru malah subhanallah, Allah berikan apa? Godaan, kayoman tadi. Jadi dia sekarang dengan dia yang dulu sama, tidak ada bedanya. Dan itu yang kita khawatirkan. Jika kita tidak ya, kembali introspeksi keadaan kita, tidak mempergunakan waktu ini sebaik mungkin, ya, khawatir kita bagian dari orang-orang yang rugi. Saking besarnya nilai waktu ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sumpah, bahkan sebagai satu nama surat, wal asr, demi waktu, demi masa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bersumpah dengan makhluknya kecuali di situ ada adzaim, sesuatu yang besar. Ada apa? Apakah sekedar manfaatnya sih? Ya cuma Allah sumpah-sumpah aja dengan apa aja boleh. Ya. Tidak. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu ini di dalamnya sangat besar yang harus kita pelajari. Bersumpah dengan waktu menunjukkan apa? Besarnya waktu itu. Sehingga hasil yang akan kita dapatkan jika kita berjuang dengan ikhlas terkhusus dalam hal beragama ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan dengan ikhlas ya, mencocoki sunnah. Dan alhamdulillah kita senantiasa dibimbing oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, terus memberikan motivasi kepada kita. Dan ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Jangan sampai kita yang dulu, kita yang sekarang, tidak jauh bedanya dengan kita yang dulu, tidak bertambah sama sekali kebaikannya. Jika dulu kita punya watak sifat yang buruk, kita introspeksi, kita rubah, berusaha untuk kita hilangkan menjadi sifat yang baik. Dan itu lebih baik. Waktu yang berlalu dari kejelekan kita dan waktu saat ini yang kita berada di dalamnya, jika mampu kita bermuhasabah, maka akan menjadi sebuah kebaikan yang besar. Jangan terpukau, jangan merasa saya sudah. Ya, tapi terus. Kalau seandainya orang yang dekat dengan Rasul, orang yang menjadi paman Rasul bahkan, tidak selamat dari qarinatus su, ya, lingkungan yang jelek, teman-teman yang jelek, padahal beliau ini Abu Thalib adalah sosok paman yang senantiasa menolong Rasul. Ya, kabilah Quraisy jahiliyah tidak berani menyentuh Rasul di saat beliau masih hidup. Ya. Nah, tetapi tidak bermanfaat. Ya, ketika dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi masalah waktu jangan kita remehkan. Jangan kita tunda. Kelak nanti saufa. Karena saufa termasuk di antara tentara-tentara iblis untuk menjauhkan kita dari kebaikan. Taswif, ditunda-tunda. Pengen beramal, ditunda. Ah, nanti saja. Dan ini termasuk diantara wasilah tadhi'il waqt, di antara wasilah-wasilah apa? Menyia-nyiakan waktu. Ada beberapa perkara tentang seputar bagaimana kita merancang waktu kita supaya lebih berfaedah, supaya kedepannya kita menjalani hari-hari kita ini lebih bermanfaat, setidaknya ada motivasi untuk kita semua. Apa yang pertama? Muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Apa yang saya sudah perbuat hari ini untuk kebaikan? Ya, karena harta kita ya waktu ini, bukan waktu yang akan datang. Yang akan datang itu baru kita rencanakan, bisa terjadi, bisa tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya, jangan sampai kita itu mengatakan besok saya akan melakukan ini dan itu, kecuali apa? Engkau katakan insyaallah. Wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau katakan besok saya pengen begini, besok saya pengen begitu, kecuali kamu katakan apa? Insyaallah. Karena apa? Bisa terjadi hidup kamu di hari esok, bisa jadi tidak. Ya, karena yang namanya kematian itu tidak menunggu usia, tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita banyak amal. Taib. Terus kita jaga. Ya, waktu ini dengan introspeksi diri, siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan akan menjadi apa esok hari kita ini. Taib. Dunia. Saya ingin mencari dunia. Dunia setiap hari kita cari. Dunia setiap hari kita kumpulkan. Apa yang masih tersisa dari dunia? Kenapa dunia kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh berusaha dan bekerja. Hasilnya Allah yang menentukan. Kita kejar tidak akan lari. Kita diam pun tidak akan terkurangi hasil kita. Berusaha. Kita sudah hidup berapa tahun sekarang? Sudah berapa tahun kita kejar dunia? Dapat apa kita? Baik. Karena dunia pun yang kita miliki, yang kita rasakan hanya yang kita pakai. Yang kita rasakan hanya yang masuk ke dalam mulut ini. Selebihnya belum bisa kita rasakan. Ini masih muhtamal. Bisa jadi milik kita, bisa jadi milik orang. Sisanya itu cuma status, ini milik fulan, sertifikat atas nama fulan. Cuma secara hakikatnya belum tentu itu milik kita. Itu dunia. Yang tentunya bukan berarti kita tidak mencari-cari. Ya, karena kita masih hidup di sini. Kita masih memerlukan makan dan minum di sini. Tapi yang kita inginkan dan kita maksudkan, jangan sampai hal itu menjadi tujuan utama kita, introspeksi diri. Ya. Gunakan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Jadi kita introspeksi diri, sejauh mana saat ini, waktu ini, detik ini yang sudah kita ambil waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah kita ambil untuk dunia seharian penuh sudah. Ya. Taib. Apa yang sudah kita amalkan hari ini? Alhamdulillah ahlu sunnah tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah sholat lima waktu. Ya, masya Allah. Cari ma'isah dengan niat untuk menafkahi keluarga. Karena orang yang bekerja untuk dunia, jika tidak diniatkan dengan baik, mubah. Dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Adapun orang yang pandai, cerdik, ya, dia akan memakai semua aktivitas yang dia lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita koreksi dulu, saya sudah begini, saya sekarang harus lebih dari itu. Jadi meningkatkan kualitas kita. Taruhlah kalau sekarang santri, ya, dulu saya baru hafal 2 surat, sekarang harus 3 surat. Minimalnya harus mutqin yang 2 itu, jangan lupa-lupa, itu minimalnya. Meningkatkan kualitas diri kita, karena kita hidup dengan kualitas diri, dengan keimanan kita, dengan ilmu kita, bukan hidup dengan badan kita. badan akan usang, akan rusak. Tapi ilmu akan terus ada sampai pun jasad ini sudah dikubur. Yang kedua, tarbiyatun nafsi ala uluwil himmah. Ajak diri kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita surga, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak punya cita-cita, itu terkadang mau kerja pun juga malas. Enggak ada yang dituju kok, saya mau apa? Demikian juga kita, kalau tidak ada cita-cita untuk pengen surga Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah juga malas. Gampang futur, capek. Nah, punya semangat juang yang tinggi, punya kesemangatan yang serius, apalagi dalam hal agama. Taib. Disebutkan wa'ala qadri ahlil azmi ta'til azaim. Ya, wa'ala qadri ahlil azmi ta'til azaim. Sesuai dengan usahamu akan muncul apa? Azaim. Satu yang besar yang kamu dapatkan. Semakin kita giat dalam berusaha, semakin kita sungguh-sungguh dalam meraih sesuatu, maka disitulah letak keberhasilanmu. Orang pengen hafal misalkan, ya siang malam diulang lagi, belum diulang kembali. Ya, jangan sampai kita punya maksud, saya pengen itu, tapi diam, hanya berangan-angan, seandainya saya begini, kayaknya enak, seandainya begitu, kayaknya enak, seperti fulan, kayaknya enak sekali. Ya, jangan berangan-angan. Jadi ketika kita melihat orang berhasil, jangan kau lihat keberhasilan saja, lihat perjuangannya sampai ke titik yang dia dapatkan. Itu yang penting. Ada seorang yang hafidhah mungkin, ada orang yang berhasil mungkin, jangan kau lihat hanya keberhasilan, lihat perjuangan dia. Ternyata perjuangannya, kalaupun kita harus sesuai dengan dia, mungkin kita tidak mampu. Ada orang hafidh misalkan, Al-Quran, subhanallah perjuangannya berat sekali dia. Siang malam gak tidur, kadang makan terlambat, kadang kehabisan makan. Kadang kalau kita melihat orang yang sudah berhasil dengan satu hal yang dia cita-citakan, kayaknya enak ya, tapi kita lupa perjuangan dia untuk meraih hal itu ternyata berat, kita gak mampunya di situ. Jadi jangan sia-siakan waktu. Karena orang yang mendapatkan keberhasilan itu diraihnya dengan apa? Mempergunakan waktu baik-baik. Ya. Sehingga apa? Berusaha untuk memiliki cita-cita yang besar. Ya. Memiliki cita-cita yang apa? Tinggi. Supaya apa? Cita-cita ini apa? Akan bisa apa? Memberikan dorongan. Yang berikutnya, suhbatul ashas al-muhafidhina ala awqatihim. Berusaha mendekati, berteman dengan orang-orang yang pandai jaga waktu. Dia bisa apa memanage waktunya. Jam sekian sampai sekian seperti ini, jam sekian sampai sekian seperti ini. Jadi waktunya itu terprogram gitu loh. Ya, enggak sia-sia dari pagi sampai sore itu aja. Begitu-begitu juga. Sehingga dia sendiri terkadang dengan waktunya bosan. Akhirnya kalau sudah bosan apa? Tidur. Sampai tidur juga bosan, dia mau ngapain ya? Tidur sampai pusing-pusing, tidur lagi sampai bosan tidur juga. Apa dikira tidur itu enak? Enggak. Antum tidur siang lebih dari 1 jam itu sudah pusing kepalanya, bosan tidur. Ya. Kalau dia enggak punya apa target waktu, habis tidur, domblong, bengong, ngalamun, ngapain ya? Paling ke dapur bikin teh. Setelah itu juga bingung ngapain, bosan tiap hari ngeteh. Bosan tiap hari kayak gini. Kenapa? Dia tidak bisa memanage waktunya. Sehingga dia yang dulu dengan dia yang sekarang sama. Fulan-fulan, dia-dia lagi. Tidak ada bedanya. Rugi kan? Rugi. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang pandai menjaga waktunya pada subuh hafalan. Jam 7 makan, jam 8 sampai 9 ini, 9 sampai ini istirahat, ini begini-begini. Lama-lama dia akan terbiasa dengan waktu itu, akan ada peningkatan. sehingga dia sendiri enggak bosan dengan waktunya apa. Setelah ini ada kegiatan itu, setelah itu ada kegiatan ini lagi, begitu lagi, sehingga apa? Ada apa namanya? Kesemangatan. Kenapa? Berganti kegiatan. Beda kalau kegiatannya tidur, duduk, tidur, duduk, ngeteh, tidur, duduk, terus kayak gitu. Bosan. Dia tuh sama dia sendiri bosan. Saya tuh kok kayak gini ya? Apa dikira pengangguran itu enak? Enggak enak. Wah enak fulan yang gak belajar, tiap hari main, dia sendiri juga bosan dengan itu tuh bosan. Gak enak. Cuma kelihatannya enak, pengangguran gak belajar, yang kita lagi enak-enak ngapal, dia main-main. Sebenarnya dia gak enak juga. Kenapa? Bosan dengan apa yang dia lakukan. Hatta orang bermain pun bosan. Bosan, ada waktunya main itu juga. Gak mungkin terus-terusan kita main bosan, coba suruh main bola 5 jam. What? Tiap hari sudah, pagi, siang, sore, futsal, silahkan. Bosen apa? Wah, seneng. Tidak mungkin, bosen antum. Seminggu itu bosen. Ah, futsal terus, ah, bosen. Tidak enak. Taib. Jadi apa? Berteman, melihat si ini fulan yang kira-kira waktunya bagus siapa nih? Coba dilihat, dipelajari keadaan dia. Supaya apa? Kita minimalnya menjadi orang lebih baik. Kalaupun kita dengan sudah memiliki waktu kok enggak pinter-pinter, hafal enggak nambah-nambah, minimalnya antum jadi contoh yang baik buat yang lain. Enggak akan sia-sia. Ya, karena emang orang kan beda-beda. Ngelihat sekali hafal ada yang diulang 10 kali, enggak hafal yang dulu hilang juga ada. Ngapal baru yang lama malah hilang. Ada. Minimalnya orang itu melihat masya Allah itu fulan kok semangat. Orang yang lihat kita pun jadi semangat. Karena jiwa manusia itu ada dua, disebutkan dalam Amradul Qulub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terkadang ada orang yang ibadah dasarnya sudah semangat, tanpa ngelihat orang semangat ibadah. Ya, tidak perlu lihat-lihat orang ibadah baru pengen ibadah, tidak, dia sendiri sudah pengen ibadah. Ada orang yang ibadahnya baru ngelihat pengen ibadah. Coba misalkan antum segini. Setengahnya baca Quran. Yang segini kira-kira mana yang ketarik? Wah kok enak ya. Akhirnya dia minimalnya ambil Quran, ikut-ikutan baca, walaupun ngeliat-ngeliat. Kenapa? Ngeliat orang lain beribadah, dia tergerak untuk ibadah. Itu ada jiwa yang demikian ya. Jadi jika kita sudah memanage waktu kita, ternyata kita kok gak berhasil, minimalnya kita membawa orang untuk seperti kita. Baik ya. Karena terkadang kita ini mau ibadah dengan suatu ibadah karena ngelihat orang lain baru semangat, ah daripada bengong baca Quran, ah karena lihat kok enak banget baca Quran, saya mau baca, ah tergerak untuk kita ibadah karena ngelihat orang ibadah. Coba kalau antum tinggal di tempat yang orang gak pernah ibadah, sama seperti itu juga ya. Karena malas pun karena ada temannya, ngelihat orang malas ikut-ikutan malas. Sebagian menyatakan orang itu kalau duduk di samping orang yang ngantuk, dia ngantuk sama dia, sama ngantuknya nanti ya, males. Akhirnya kita juga males, down gitu loh. Coba misalkan kita berlima ngobrol, yang lain saya izin pulang, yang lainnya pun akhirnya juga males melanjutin obrolannya. Kenapa? Yang satu sudah pulang, akhirnya ikut-ikutan pulang semuanya ya. Ta'athar, kadang kita itu dipengaruhinya, itu jiwa dipengaruhi itu lebih besar daripada mempengaruhi ya. Mending kalau kita jadi orang pertama tadi, gak ngaruh sama orang. Saya pengen ibadah, bismillah, bismillah, bismillah. Enak. Nah, itu minimal. Jika dengan kita sudah mentertibkan waktu tadi, bergaul dengan orang yang bisa mengatur waktunya baik, ternyata kita kok gak ningkat-ningkat, minimalnya antum menjadi apa? Penyemangat bagi yang melihat. Seperti itu. Karena ibadah pun juga terkadang butuh teman untuk menyemangati. Antum sendirian gak semangat, bersama orang akhirnya ikut semangat. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu halis salaf ma'al waqti. Coba perhatikan keadaan para salaf dalam menjaga waktu mereka. Jadi para salaf itu menjadi orang-orang terbaik di umat ini, bukan seperti yang kita apa bayangkan tiba-tiba jereng jadi orang baik, jereng jadi ulama, jereng jadi syekh misalkan, jadi seorang. Enggak, butuh waktu yang sangat panjang sekali. Mungkin kalau kita suruh seperti mereka, tidak kuat kita. Sehingga kita tidak bisa seperti mereka. Menyamai pun tidak bisa. Tapi minimalnya usaha. Ya. Kenapa? Usaha besarnya, usaha yang antum lakukan, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati. Kalau kita tidak dapat semuanya, minimalnya kita dapat pahalanya. Ya, masya Allah, mereka kalau kita bacakan sejarahnya mungkin tidak selesai. Tapi ini bukan tempat kita. Minimalnya coba baca mereka bagaimana para salaf dulu mengambil apa, memanfaatkan waktunya. Kemudian yang terpenting adalah tanwi ma yusghilu bihil waktu, berusaha untuk memanage waktu. Kalau santri mungkin pelajar di sekolah, alhamdulillah jam-jam sudah ada, subuh sholat, baca Quran, setelah itu ya, nunggu sarapan pagi, setelah itu jam sekian pelajaran ini, jam sekian pelajaran itu, sudah ada sendiri. Tapi bagi kita yang di luar itu juga butuh. Ya jangan, saya kan bukan santri, saya enggak mau jadi ustaz, saya mah mustami' sajalah, ashabul awail. Jangan, kok rendah sekali cita-citanya. Kok rendah sekali keinginan kita untuk menjadi orang terjahat. Itulah yang diinginkan. Ketika kita enggak punya cita-cita yang tinggi, itu akan membawa usaha. Saya kan bukan apa-apa, bukan santri. Akhirnya apa? Ketika dia ngomong seperti itu dan cita-citanya ada di situ, dia pun enggak akan meningkat-meningkat. Gak ada usaha untuk pengen ngapal, gak ada usaha untuk pengen jadi mungkin lebih baik dari yang dulu, minimalnya ngerti hukum-hukum, ngerti dalil, minimal gak ada, akhirnya karena emang di situ letak titik cita-citanya, di situ ternyata. Saya gak mau jadi ustaz, saya mah udah tua, sabul awail, udah denger-denger aja. Jangan, berusaha minimalnya kalau dia gak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ternyata gak hafal-hafal, gak pinter-pinter, dia akan menjadi teladan tuh loh, lihat fulan. Gak bisa-bisa tapi rajin sekali, ya, masya Allah. Jadi apa, pembuka kebaikan. Jangan blas-blasan, sudah gak bisa, gak ada usaha, malas, gak ada cita-cita, saya mah gini aja. Tapi kalau ditanya pengen surga, pengen. Ya. Semuanya kita, usaha kita semuanya untuk ke situ. Masa pengen kok santai-santai? Ya, ayo kita berjuang bareng-bareng. Itu pertama. Coba minimalnya antum satu aja pagi, habis subuh hafal Quran. Ya. Mungkin kalau di apa suasana pondok mungkin hal biasa. Mungkin antum yang di luar itu luar biasa. Kadang susah sekali mau buka Al-Quran itu. Mungkin seminggu aja nggak kepegang Al-Quran itu. Ya. Karena sulitnya memanage waktu. Tapi kalau kita punya waktu khusus, pokoknya hari ini harus berusaha untuk ditekan diri kita. Nanti akan, kalau sudah kebiasaan, akan menjadi kebiasaan. Ya, dibiasakan sehingga apa, terbiasa. Kalau enggak dibiasakan, enggak akan terbiasa. Kemudian ada beberapa di sini tapi yang penting, ya, di antara hal yang kita nasihatkan buat diri pribadi, ibtiat an suhbati mudayyi'il awqat, menjaga diri dari berteman orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, kenapa? Tertular kita, ketularan. Ya, kalau sudah ketularan yang jelek-jelek, biasanya hilangnya susah. Ya, kalau kita ini dibanding ketularan baik, itu lebih cepat kalau ketularan jelek. Tertular kejelekan lebih cepat gitulah. Nah, nanti sembuhnya susah. Kalau ketularan baik, lepasnya gampang. Wong tiba-tiba soleh, bulan depan belum tentu dia soleh kayak gitu. Tapi kalau itu ketularan, masya Allah, di rumah pulang sebulan sudah seperti itu, begini dan begitu, bulan berikutnya lebih parah. Kebanyakan, walaupun enggak semua. Illa man rahima rabbu, kecuali Allah kehendaki rahmat pada dia. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat ana pribadi khususnya. Dan mudah-mudahan juga buat kita semua. Ada salahnya itu dari pribadi anak, yang miskin dari ilmu. Ada baiknya mudah-mudahan kita mampu dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Kita tutup sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.